السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita akan masuk ke bab yang ke-26 pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang ke-7351 kemarin pada halaman 648, maaf salah, 7348 ya hadis ketika itu saya katakan ini musnadnya Imran bin Husain. Itu hadis dari Imran bin Husain, dan ini keliru. Ya, saya keliru. Kemudian juga membingungkan kalau kita baca hanya satu hadis ini atau dengan tambahan pada hadis berikutnya. Ada kemungkinan memang hadis Imran bin Husain, tetapi itu tidak benar. Yang benarnya adalah hadis Hisham ibnu Amir. Ya, hadis Hisham ibnu Amir radiyallahu anhu, dia juga sahabat. Kemarin saya mengatakan tabi'in. Ya, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya mendapatkan pertanyaan kemarin di akhir atau setelah pengajian tentang terjemahan hadis tersebut di halaman 647. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Baris yang ketujuh. Maka pada suatu hari Hisham berkata, ya, pada suatu hari Hisham berkata, ini terjemahannya benar. Terjemahannya benar, dan saya kemarin sempat menyalahkan karena yang saya pahami dari hadis ini adalah hadis dari Imran bin Husain. Padahal yang benarnya adalah hadis Hisham ibnu Amir. Ya. Dan saya dapatkan riwayat yang sama di kitab-kitab yang lain dari Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, langsung dari Hisham bin Amir, ya. Dari di Musnad Imam Ahmad, Hisham bin Amir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma baina khalqi adam ila qiyamis saah amrun a'zamu min ad-dajjal. Ya, demi Allah, tidak ada antara dicipta Nabi Adam sampai hari kiamat perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Dalam riwayat yang lain, manusia yang lebih besar daripada Dajjal, atau khalqun, makhluk yang lebih besar daripada Dajjal, yang maksudnya adalah manusia. Jadi ini yang perlu kita perbaiki, bahwa riwayat ini adalah hadis Hisham ibnu Amir. Hadis Hisham ibnu Amir. Kemudian kalau dia Hisham ibnu Amir, berarti yang mengatakan sesungguhnya kalian melampaui saya kepada orang-orang lain. Ya, tidak singgah, tidak mengambil riwayat dari beliau. Jadi yang diceritakan oleh Abu Dahma dan Abu Qatadah, bahwa kami melewati Hisham ibnu Amir dan langsung menuju rumah atau majlis Imran bin Husain. Ada dua orang sahabat di situ, yang satu Hisham ibnu Amir, yang satu Imran bin Husain. Ya. Orang lebih banyak menuju siapa? Imran bin Husain, karena memang beliau banyak riwayatnya. Dan melampaui Hisham ibn Amir. Makanya Hisham ibn Amir mengatakan, kalian mengabaikanku. Ya, kalian mengabaikanku, melampaui saya menuju orang-orang lain yang mereka pun tidaklah lebih menghadirkan hadis-hadis Nabi lebih daripada saya, atau lebih mengetahui hadis-hadis Nabi daripada saya. Ya, inilah ungkapan Hisham ibnu Amir dan bukan ungkapan Imran ibnu Husain, seperti kemarin yang kita jelaskan. Jadi ini yang perlu diperbaiki, walaupun mungkin hanya sekedar pemahamannya, bahwa hadis ini bukan hadis Imran tetapi hadis Hisham. Kemudian yang kedua, yang mengatakan kalian melewati saya dan pergi kepada yang lain dan tidak peduli dengan saya, ini perkataan Hisham ibnu Amir, bukan perkataan Imran ibnu Husain. Ini yang perlu kita perbaiki, ya, pemahamannya dan terjemahannya benar, tidaklah keliru. Maka pada suatu hari Hisham berkata, maksudnya benar, dia Hisham ibnu Amir yang menegur orang-orang yang tidak peduli dengan hadis-hadisnya dengan mengambil riwayat daripada beliau. Ya, saya bukan tidak punya riwayat sama sekali, saya punya riwayat. Dan salah satu dari riwayatnya adalah tentang hal yang tidak ada di riwayat sahabat yang lain seputar Dajjal. Ya, seputar Dajjal. Tidak ada yang meriwayatkannya. Mungkin jarang sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali beliau. Yaitu hadis bahwa makhluk yang manusia yang terbesar sepanjang sejarah manusia adalah Dajjal. Ya, adalah Dajjal. Wallahu a'lam. Dan kita yang sudahnya sama, ya. Yang sesudah hadis yang berikutnya, ya. Yaitu bahwa Humaid bin Hilal meriwayatkan dari tiga orang kaumnya, di antara mereka Abu Qatadah, kemudian mereka mengatakan kunna namurru ala Hisham ibn Amir ila Imran bin Husain. Namur itu melewati, tidak mengambil hadis darinya. Ya, namurru itu melewati majlisnya Hisham bin Amir atau rumahnya, dan langsung menuju rumah Imran bin Husain yang lebih terkenal daripada Hisham bin Amir. Dan Hisham menegur para penuntut-penuntut ilmu ini dengan sampai kalian meremehkan dan tidak peduli dengan riwayat saya. Bisa jadi ada riwayat saya yang tidak didapatkan atau yang tidak kalian dapatkan di sahabat-sahabat yang lain. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Kita masuk ke bab 26. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, bab fadlul ibadati fil harji. Fadlul ibadati fil harji. Bab keutamaan ibadah di waktu banyaknya peperangan atau pembunuhan. Ya. Ini intinya adalah tetap istiqamah melakukan ketaatan meskipun suasana tidak mendukung, ya. Keadaan tidak mendukung. Orang lebih sibuk menyelamatkan diri ketika peperangan benar-benar terjadi di mana-mana, kekacauan di mana-mana, fitnah bagaikan gelombang di lautan. Orang ini tetap istiqamah beribadah. Orang tidak lagi, bukan tidak peduli, tapi tidak dapat kesempatan untuk beribadah, atau mengkhawatirkan kalau beribadah terkena imbas fitnah. Ya, akhirnya mereka mengurangi porsi ibadah, mengurangi banyaknya ibadah karena disibukkan oleh fitnah-fitnah. Karena disibukkan oleh banyaknya pembunuhan, takut andai kata mereka menjadi korban. Nah, sementara ada orang-orang yang tetap istiqamah dengan ketaatan, dengan ibadah ketika suasana seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan ibadah di waktu tersebut. Ya, keutamaan ibadah di masa haraj. Haraj adalah banyaknya pembunuhan dan peperangan. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 7353. إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاء وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى ابن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. ini hadisnya cuma hampir setengah baris, itulah bunyi hadisnya. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di waktu haraj atau harji, yaitu banyaknya bunuh-membunuh, pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan, beribadah di waktu itu umpama berhijrah kepada saya. Ya, kahijratin ilayya. Hijrah kepada Nabi tentu merupakan kemuliaan. Yang pertama, menempuh perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan berada di dekatnya, kebersamaan dengan Nabi SAW, beribadah dekat dengan Allah. Nah, inilah keutamaan yang besar, dan itu bisa didapatkan dengan istiqamah di atas ketaatan di waktu banyaknya peperangan atau banyaknya bunuh-membunuh atau pembunuhan. Nah, ini bunyi hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa jalur, dari gurunya Yahya ibnu Yahya, kemudian dari gurunya yang lain Hammad bin Zaid MA, dari gurunya Yahya bin Yahya, kemudian dari gurunya Kutaybah bin Sa'id. Ya, dua orang gurunya di sini mengawatkan dari dengan jalur mereka masing-masing sampai kepada Ma'qil bin Yasar, dengan sanad masing-masing sampai kepada Ma'qil bin Yasar, yang bunyi hadisnya adalah beribadah di musim atau di masa banyaknya kekacauan, pembunuhan, peperangan, itu keutamaannya sama dengan hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Bukan hanya sekedar hijrah, tetapi plus hijrah kepada Nabi SAW. Hijrah sudah sebuah kemuliaan, keutamaan yang besar, fadilah yang luar biasa, tetapi hijrahnya di sini adalah hijrah kepada Nabi SAW. Menjaga untuk tidak berdosa saja di waktu itu sangat susah. Ini istiqamah di atas ibadah. Ya. Menjaga diri agar tidak menyakiti, menganiaya, menzalimi orang lain di waktu mudahnya orang membunuh, cepatnya terjadi kekacauan dan peperangan. Ya. Dengan masalah yang sangat sepele, sebab yang sangat sepele terjadi peperangan, terjadi kekacauan, terjadi upaya untuk menyakiti orang, untuk tidak terjerumus saja ini susah. Nah, tambahannya justru orang ini khusyuk beribadah, fokus beribadah, tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi, dan dia justru fokus mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Dan yang kedua dari pelajaran dalam hadis ini adalah di antara cara agar selamat dari terjerumus kepada kekacauan-kekacauan, kezaliman dan bunuh-membunuh adalah banyak beribadah. Ya, pada riwayat, pada hadis yang sebelumnya Nabi SAW mengatakan badiru bil amal sittan. Ya. Segeralah banyak beribadah sebelum datang yang enam dari tanda-tanda kiamat. Jadi ibadah itu sebenarnya solusi. Ya, sebenarnya benteng dan tameng, pelindung, penyelamat ketika fitnah bermunculan di mana-mana, maka agar kita bisa selamat, Ya, fokus beribadah, semangat beribadah, jauhi semua fitnah, dan tentu Allah Subhanahu wa taala pasti meridai kita dan melindungi kita dari berbagai bahaya. Di samping keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Hadis yang kedua pada halaman berikutnya ini hanya sekedar sanad. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsanihi Abu Kamilin qala haddatsana Hammadun bihadzal isnadi nahwahu. Kembali dibawakan oleh Imam Muslim hadis yang sama, hadis Maqil bin Yasar radhiyallahu an melalui jalur gurunya yang lain. Di sini gurunya adalah Abu Kamil Al-Jahdari rahimahullahu taala. Nanti dari Abu Kamil sampai kepada Maqil sanadnya sama, yaitu Hammad, di sini Hammad bin Zaid, kemudian Mu'alla bin Ziyad, kemudian Muawiyah bin Qurra, kemudian Maqil bin Yasar. Ya. Maqil bin Yasar dari Nabi SAW. Ini dua riwayat. Sementara yang perlu kita tambahkan di sini adalah ungkapan lain dalam meriwayatkan hadis. Ini pertama saya temukannya dalam sekian banyak riwayat yang sudah kita baca, dan sudah 7.300 lebih kita baca hadis Muslim. Ini satu-satunya bentuk sanad atau periwayatan yang kita temukan dengan ungkapan yang seperti ini, yaitu dengan kata-kata raddahu di sanad yang kedua, ya, sanad yang kedua dari Qutaibah ibnu Sa'id, dari Hammad ibnu Zaid, dari Mu'alla ibnu Ziyad. Nah, kemudian Mu'alla kata Hammad, Mu'alla raddahu ila, kata-kata raddahu ila, membalikkan atau mengarahkan kepada ungkapan ini. Sebenarnya sama dengan haddatsana, sama dengan haddatsana, semakna dengan an, dari, tetapi dengan ungkapan yang ada sedikit berbeda, yaitu raddahu ila, mengembalikan hadis ini kepada Muawiyah ibn Qurrah. Ini murid gurunya Mu'alla. Kemudian Muawiyah mengembalikan kepada Ma'qil ibn Yasar, sahabat Nabi. Kemudian Ma'qil raddahu ila Nabi SAW, mengembalikannya kepada Nabi SAW. Yang menjadi catatan di sini kata-kata raddahu ila. Ini salah satu dari bentuk periwayatan hadis. Bukan hanya dengan haddatsana, menyampaikan kepada kami, bukan hanya dengan akhbarana, mengabarkan kepada kami, bukan hanya dengan an, dari, ya, dan yang lain-lainnya yang masyhur, tetapi juga mereka terkadang menggunakan kata-kata raddahu ilai, raddahu ila, membalikkan atau membawakan kepada, menyampaikan kepada Muawiyah bin Qurra, kepada Ma'qil bin Yasar, kepada Nabi SAW. Jadi adalah kata-kata raddahu ila ini yang menjadi bahan baru bagi kita, dan saya pribadi juga ketika membaca Sahih Muslim ini hanya satu-satunya ungkapan atau nada yang seperti ini dalam periwayatan hadis. Ya. Itu kata-kata raddahu ila. Di sini terjemahannya apa? Ia mengembalikannya kepada. Maksudnya dari fulan. Ya. Baik, selesai kita dari bab yang ke-26 tentang keutamaan banyak beribadah, istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan di suasana yang sangat genting. Orang kacau balau, ya, huru hara kekacauan, bunuh membunuh, perang berperang, perang memerangi. Tetapi orang ini tetap fokus beribadah, semangat beribadah, menahan dirinya dari membawa dosa terhadap manusia. Ya. Dan ini banyak sekali riwayat-riwayat yang hampir senada dengan ini. Hadis Ibnu Umar. Dan sebelumnya kita pernah membaca hadis, sebaik-baik sikap seorang muslim atau harta seorang muslim, yaitu seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di puncak-puncak gunung dan perut-perut lembah. menjauh dari kekacauan. Ya. Kalaupun dia nanti mendapat imbas dari fitnah tersebut, dia tidak punya pedang untuk menyakiti. Kalau dia bisa hendak memiliki sesuatu dari senjata yang fungsinya, tujuannya untuk menakut-nakuti, dia hanya menggunakan pedang yang tumpul atau pedang dari kayu yang tidak melukai, ya, untuk nakut-nakuti orang. Nah, jadi intinya bagaimana selamat dari membawa dosa menghadap Allah, kezaliman terhadap orang lain, justru mereka mengucilkan diri atau mengurung diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bab berikutnya, kita masuk ke bab yang ke-27. Kata An-Nawawi rahimahullah, babu qurbis sa'ah, bab dekatnya kiamat. Babnya bab dekatnya kiamat. Kiamat memang sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah kiamat besar, al-qiyamatul kubra. Ini maksud dengan dekatnya kiamat. Dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini maksudnya kiamat besar, yaitu kiamat dengan hancurnya alam semesta. Ya. Hancur manusia semuanya mati, dan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lain pun mati. Alam semesta hancur, langit hancur, bumi juga diratakan oleh Allah, matahari, bulan, bintang, ya, lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kiamat dalam pembahasan kita ini. Ada kiamat yang lain yang dikenal dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Yang dimaksud dengan kiamat kecil ini adalah kematian yang menjemput setiap kita, yang tidak sama waktunya, berbeda-beda, dan bahkan tidak sama tempatnya. Di mana meninggal seseorang itu tidak sama. Sebagaimana berbedanya tempat kelahiran, seperti itu pula lah berbedanya tempat kematian. Walau untuk orang yang sama lahirnya, waktunya, atau orang yang mungkin berasal dari satu rahim, tetapi tempat meninggalnya berbeda, waktu meninggal dunianya pun berbeda. Itu namanya kiamat kecil yang dikatakan oleh Nabi SAW, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal berarti sudah tegak kiamat padanya, maksudnya kiamat kecil. Ya. Dekatnya kiamat, maksudnya kiamat yang besar. Dan memang itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Sebagai tanda kiamat yang sudah dekat itu, terbelahnya bulan, dan sudah terjadi 1400-an tahun yang lalu. Ya. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 7355. Hadis kedua yang di bab sebelumnya, ya, 7354, yang sekarang 7355. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ini juga hadisnya sangat pendek. Hadis yang tadi sudah hafal. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ini juga sangat pendek. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. Tidak tegak kiamat melainkan pada manusia-manusia yang jahat. Ya, pada manusia-manusia yang buruk. Maksudnya buruk perbuatannya. Ya, buruk keperbuatannya, tidak ada keimanan. Sebagaimana yang telah kita pelajari di hadis-hadis seputar Dajjal. Ya, dan turunnya Nabi Isa. Dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa di masa kejayaan Nabi Isa AS di akhir zaman, yang berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu diwafatkan oleh Allah dengan apa? Dengan angin yang berhembus, yang harum. Ya. Kemudian meninggal semua yang beriman, semua yang imannya malah seberat satu zarrah. Nah, kemudian tersisa manusia yang tidak beriman. Nah, nanti di mereka inilah, ya, tegaknya kiamat. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. Ya, tidaklah kiamat itu terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk. Maksud buruk di sini bukan bentuknya, tetapi keimanan, kekufuran, maksudnya kekufuran dan kejahatan mereka. Baik, itu hadis yang pertama. Dan hubungannya dengan bab dekatnya hari kiamat, ya, adalah ketika kita melihat di sekitar. Kita melihat di zaman, mulai dari zaman Nabi SAW, orang-orang yang disifati oleh Nabi di sini sudah mulai mayoritas, ya, sudah lebih banyak daripada orang yang beriman. Ya, kemudian terus seperti itu keadaannya. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, sudah nampak dengan banyaknya orang yang buruk daripada orang yang baik. Walaupun tetap ada kebaikan-kebaikan, tetapi yang mayoritas yang lebih banyak adalah orang-orang yang tidak baik. Ya, ini menunjukkan tanda dekatnya kiamat. Hadis kedua, 7356. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Ya'qub bin Abdul Rahman wa Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ha'un wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wal lafz lah qala haddatsana Ya'qub an Abi Hazim annahu sami'a Sahlan رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول. Ini hadisnya cuma. Hadisnya tidak sampai setengah baris. Bu'ithu ana wassa'atu hakadha. Bu'ithu ana wassa'atu hakadha. Ini hadisnya. Diceritakan oleh Sahal ibn Sa'ad, sahabat Nabi SAW, radhiyallahu ta'ala an, saya mendengar Rasulullah SAW, ya, ketika itu dia mengisyaratkan dengan dua jarinya, yushiru bi isba'ihi, dengan dua jarinya, allati talil ibhama wal wusta, allati talil ibhama wal wusta, yang dekat dengan jari ibu jari dengan jari tengah, berarti dua, ya, dengan jari yang dekat dengan ibham, kemudian dengan jari tengah, berarti telunjuk dengan jari tengah. Dua jari ini yang menjadi sarana Nabi memberikan isyarat. Ya. Setelah dia memberi isyarat dengan dua jari ini, beliau mengatakan, bu'ithu ana wassa'atu hakadha, saya diutus dengan kiamat itu seperti ini. Maksudnya jarak waktu antara diutusnya beliau dengan kiamat seperti ini. Ya. Seperti inilah perumpamaan antara beliau dengan kiamat. Perumpamaan ini mungkin kedekatan antara dua jari ini bisa. Ya, karena berdampingan. Atau dekatnya adalah kelebihan jari tengah dengan jari telunjuk. Lebihnya jari tengah dengan jari telunjuk. Kelebihan itulah yang juga mengisyaratkan dekatnya Nabi, pengutusan Nabi dengan datangnya kiamat. Ya, dengan datangnya kiamat. Ini hadis kedua yang juga menekankan kepada kita bahwa kiamat sudah dekat. Dan Nabi mengatakan ini, ya, ketika beliau masih hidup. Dan bahkan beliau ketika itu mengisyaratkan bahwa starnya waktu jarak antara dia dengan kiamat itu adalah diutusnya beliau pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun beliau diangkat sebagai seorang nabi. Nah, ketika itulah sampai nanti hari kiamat itu waktu yang terlihat panjang itu ternyata umpama dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Dekatnya antara beliau diutus dengan hari kiamat itu seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, atau seperti kelebihan jarak, kelebihan panjangnya jari tengah daripada jari telunjuk. Ada jari tengah dengan telunjuk yang sama, mayoritas berbeda, lebih panjang jari tengah ya, tetapi panjang, kelebihan panjangnya itu pun tidaklah besar, tidaklah banyak kelebihannya, dan kita sudah lihat kenyataannya. Dan seperti itulah kira-kira perbandingan dekatnya masa atau dekatnya hari kiamat. Ya, wallahu alam. Dan itu hadis Sahal Ibnu Sa'ad. Dan Imam Muslim di sini meriwayatkan dari beberapa orang gurunya. Yang pertama Sa'id Ibnu Mansur, kemudian dari Qutaibah Ibnu Sa'id, dari dua orang gurunya. Kemudian nanti mereka meriwayatkan sampai kepada Sahal Ibnu Sa'ad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an. Berarti sudah ada dua dalil. Yang pertama, tidak tegak hari kiamat kecuali di atas orang-orang yang buruk, dan orang yang buruk di akhir zaman, yang kalau sudah mendekati itu sudah mulai merata di mana-mana, banyak sekali orang-orang yang jahat yang tidak peduli dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, yaitu pengutusan Nabi dengan kiamat itu umpama jari telunjuk dengan jari tengah. Berikutnya 7357, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadata qala haddatsana Anas ibn Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Ini tadi riwayat siapa? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Di sini hadis siapa? Hadis Anas bin Malik, lafaznya sama. Ujungnya sedikit berbeda. Di sana hakadha, hakadha. Kalau di sini kahataini. Kalau di sana bu'istu ana was-sa'atu hakadha, kemudian dia mengisyaratkan dua jari telunjuknya, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian di sini mengatakan bu'istu ana was-sa'atu kahataini, seperti dua jari ini. Ya, seperti dua jari ini. Qala Syu'bah wa sami'tu Qatadah yaqul fi qasasihi ka fadli ihdahuma 'ala al-ukhra. Ini menambahkan kepada kita pemahaman tentang apa yang dimaksud oleh Nabi dengan dua jari itu. Ya, sebagaimana tadi kita uraikan, kata Syu'bah meriwayatkan dari gurunya Qatadah. Qatadah perawi dari Anas, muridnya Anas bin Malik, dia mengatakan ketika dia mengisahkan hadis ini, maksudnya adalah kafadli ihdahuma 'alal ukhra, seperti kelebihan panjang salah satu dari yang lain. Itu berarti yang dimaksud oleh hadis ini sebagaimana dipahami oleh Qatadah adalah sisa kelebihan panjang jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, sepanjang itulah jarak masa antara diutusnya Nabi dengan kiamat. Ya, dengan kiamat. Qal fala adri adzakarahu an Anas aw qalahu Qatadah. Kata Syu'bah, saya tidak tahu apakah dia Qatadah mengatakan itu meriwayatkan dari Anas. Jadi Anas yang menjabarkan bahwa maksud dari isyarat Nabi itu adalah kelebihan jari tengah dari jari telunjuk. Apakah Anas yang menegaskan atau Qatadah yang mengatakan? Ini jadi Syu'bah ketika meriwayatkan hadis ini dia tidak tahu apakah ini penjelasan dari Qatadah gurunya atau dari Anas bin Malik kakek gurunya radhiyallahu ta'ala an. Jadi yang penting bagi kita adalah pemahaman dari isyarat Nabi, yaitu yang dimaksud Nabi ternyata jarak antara diutusnya beliau dengan hari kiamat itu kelebihan jari tengah dari jari telunjuk. Ini sangat panjang sekali. Ya. Sangat panjang atau pendek sekali? Pendek sekali. Dan itu sudah ribuan tahun yang lalu. 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi SAW hijrah ya 1444 tahun yang lalu. Kan standarnya hijrah Nabi. Sebelumnya 13 tahun. Ya, berarti 1457 tahun yang lalu. Nah, berarti itulah masa yang sependek itu dengan hari kiamat. Sekarang kita ya, dengan hari kiamat merasa masih jauh kiamatnya. Sementara diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu sejarah tersisa dari kelebihan jari tunjuk dengan jari tengah dengan jari telunjuk. Wallahu a'lam. Ya. 7358 Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Yahya ibnu Habibin Al-Harithi qala haddatsana Khalidun ya'ni ibn Al-Harith qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah wa Abat Tayyah ya yuhaddithani annahuma sami'a Anas radhiyallahu Anasan radhiyallahu anhu yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Wa'istu ana wasa'atu hakadha wa qarana Syu'bah baina isba'aihi isba'aihi al-musabbihati wal wusta yahkihi ya. Masih hadis yang sama, hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang dengan hadis yang sebelumnya, saya diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya yang lain yaitu Yahya ibnu Habib. Dan nanti di sini ada yang istimewa yaitu Anas, di sini muridnya dua orang yaitu Qatadah dengan Abu Tayyah, dua orang muridnya Anas di sini, dan kedua-duanya meriwayatkan kepada Syu'bah. Bunyi hadisnya adalah tadi yang sama dengan sebelumnya, Abu Tayyah murid Anas yang kedua di dalam sanad ini. Kemudian tambahannya adalah Syu'bah yang Nabi hanya tidak memberikan apa-apa, tapi Syu'bah yang menafsirkan bahwa Nabi dan bahwa Syu'bah menggabungkan antara dua jarinya, yang pertama yang bertasbih, yang kedua yang tengah. Yang bertasbih berarti telunjuk. Kenapa jari telunjuk ini dijuluki dengan bertasbih? Yaitu ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud dia yang bergerak-gerak atau yang digerakkan ketika tasyahud memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, maka digelari jari telunjuk itu dengan al-musabbihah, jari yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jari tengah itu yang dikisahkan oleh Syu'bah kepada kita melalui murid-muridnya, wallahu a'lam. Berikutnya 7359 ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala Ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Walid qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha ya. Imam Muslim kembali membawakan hadis Anas dengan jalur yang banyak, dengan jalur, ada beberapa jalur di sini, ada dua jalur malah, Ubaidullah bin Mu'adz yang pertama, kemudian Muhammad bin Al-Walid sampai kepada Anas dan bunyinya sama, wallahu a'lam. 7360 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wahaddathanahu Muhammad ibn Bashar qala haddathana ibn Abi Adi an Syu'bata an Hamzata ya'ni Ad-Dabbi wa Abi Tayyah an Anasin anin radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithihim. Hadis yang sama kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik dengan sanad yang lain. Berikutnya 7361 Imam Muslim mengatakan wahaddathana Abu Ghassan al-Misma'i qala haddathana Mu'tamirun an abihi an Ma'badin an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam bu'ithu ana was-sa'atu kahataini qala wa dhamma as-sabbabata wal wusta. Ya, masih hadis yang sama dari Anas, Nabi SAW mengatakan saya diutus dengan kiamat itu seperti dua ini, maksudnya dua jari telunjuk dan tengah. 7362 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini hadis Aisyah, qalat kanatil a'rabu إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم يا قامت عليكم ساعتكم. Kata Nabi, kata Aisyah bercerita, sebentar. Adalah orang-orang Arab Badui. Al-Arab, orang-orang Arab Badui. Apabila mereka datang menjumpai Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi. Sa'aluhu anissa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat. Apa isi pertanyaannya? Kapan terjadi? Kapan terjadi? Ini yang ditanya oleh mereka kepada Nabi dan para sahabat, ya, payah untuk bertanya seperti ini. Ya, mereka khawatir bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel seperti itu. Ya, makanya yang banyak terjadi justru yang menanyakan hal-hal yang sederhana yang seperti ini itu adalah orang-orang Arab Badui, orang pedalaman, orang pedalaman. Ya, bertanya kapan terjadi kiamat. Lalu Nabi SAW kata Aisyah, melihat kepada orang yang paling muda usianya. Dari bentuk wajahnya, raut wajahnya, nampak dia yang paling muda. Nah, itu yang dilihat oleh Nabi. فَنَظَرَ إِلَىٰ أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. Jadi, terkadang menjelaskan kepada orang-orang tertentu, itu dengan peragaan. Memperagakan, dikatakan dekat, mereka susah untuk memahami. Tapi kalau ditunjukkan seseorang, nampak oleh mereka, diperagakan jawaban, mungkin mereka lebih paham. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Nabi SAW melihat setelah ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, dilihatnya ada yang paling muda di antara mereka. Lalu yang lain pun melihatnya. Kemudian Nabi mengatakan, in ya'ish hadza, jika orang ini masih hidup, ya, lam yudrikhul haramu, tidaklah sampai dia usia tua, qamat alaikum sa'atakum, maka tegaklah kiamat atas kalian. Maksud Nabi adalah tidak lama lagi. Ini yang muda di antara kalian. Ini tidak sampai tua, nanti kiamat sudah terjadi. Dia hanya menggambarkan betapa dekatnya. Bukan kiamat itu akan terjadi sebelum orang ini tua. Bukan. Tetapi jarak antara kiamat itu dengan antara waktu itu dengan kiamat yang sangat dekat itu diumpamakan oleh Nabi bahwa belum tua lagi anak ini. Nanti kiamat sudah terjadi. Ya. Jadi dia ingin menggambarkan betapa dekatnya hari kiamat. Bukan maksudnya kiamat itu terjadi sebelum orang ini tua. Bukan. Karena sampai sekarang belum terjadi kiamat. Orang itu sudah tua kemudian sudah meninggal dunia malah. Maksudnya adalah bagaimana orang itu paham bahwa kiamat itu sangat dekat. Belum ini orang-orang ini tua, nanti kiamat sudah terjadi, kata Nabi SAW. Kemudian ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan bahwa tidak juga ya, tidak sampai juga ke sana. Ini maksud dengannya adalah kiamat kematian. Tidak. Ya. Tidak sampai ke sana karena memang ya, kematian ini menjemput siapapun juga. Yang sudah tua, yang belum tua, yang masih remaja, yang anak-anak. Akan tetapi arahannya dari hadis ini tentu kepada dekatnya kiamat besar. Yaitu belum tua ini orang, nanti kiamat sudah dekat. Katanya kepada orang-orang Badui tadi, dan mereka paham. Oh, begitu berarti begitu dekatnya kiamat. Ya, begitu dekatnya kiamat. Umur manusia berapalah? Kalau orang itu umurnya ketika itu 15 tahun, anak yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kalau seandainya umur Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun, berapa yang tersisa? Berapa tahun tersisa dari sisa usianya? Dan itu dia belum tua. Berarti umur 50 tahun atau 45 tahun, kiamat sudah dekat. Sudah terjadi. Nah, inilah peragaan yang dilakukan Nabi kepada mereka, menyesuaikan pemahaman mereka, daya tangkap mereka. Daya tangkap mereka. Dan bisa jadi secara umum tadi dengan dua tanda ini juga menunjukkan dekatnya kiamat. Wallahu ta'ala alam. Hadis Berikutnya 7363. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yunus ibn Muhammad an Hammad ibn Salamah an Thabitin an Anas. Balik ke hadis Anas lagi ya. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata taqumus sa'ah. Ya. Dari Anas bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya kiamat? Kata Anas, wa indahu ghulamun minal ansar. Ketika itu ada di dekat Nabi seorang anak-anak dari Ansar. Ya. Yuqalu lahu Muhammad. Namanya atau panggilannya adalah Muhammad. Nama orang anak tadi Muhammad. Ya. Senama dengan Nabi. Anak Ansar ini namanya Muhammad dan Nabi SAW juga di antara namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi menjawab, in ya'ish hadzal ghulamu fa asa alla yudrikahu al-haramu hatta taqumu as-sa'ah. Persis dengan hadis Aisyah. Persis dengan hadis Aisyah. Bisa jadi kasusnya sama. Bisa jadi kasusnya sama dan bisa jadi berbeda. Tetapi jawabannya sama. Jawabannya sama. Yang kemungkinannya kasus berbeda. Aisyah terjadi kasus tersebut pada dirinya dan dia melihat, menyaksikan yang datang itu Arab Badui, kemudian mereka bertanya, kemudian di waktu yang lain Anas justru melihat Nabi ditanya oleh seseorang yang di situ ada seorang anak Ansar. Kalau tadi kan Arab Badui, ya Arab Badui yang ditunjuk oleh Nabi, bisa jadi dari orang Baduinya atau bisa jadi dari orang Ansar yang ketika itu masih ada bersama Nabi SAW dan dia masih anak-anak. Dan kata Nabi, jika orang anak ini tidaklah sampai tua usianya, kiamat sudah terjadi. Belum lagi tua, dia sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. 7364 hadis berikutnya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Hajjaj bin Syair qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad ya'ni bin Zaid qala haddatsana Ma'bad bin Hilal al-Anazi an Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mata taqumu as-sa'ah qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaihatun atau hunaihatan thumma nadhara ila ghulamin bayna yadayhi min azdi shanu'ah. Faqala in umira hadha lam yudrikhu al-haramu hatta taqumu as-sa'ah. Qala Anas dhaakal ghulamu min atrabi yawma idhin. Dhaakal ghulamu min atrabi yawma idhin. Ini tambahan yang luar biasa dari Anas. Anas bercerita radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Dan Nabi diam. Sebagaimana ketika ditanya tentang kiamat, dia terkadang diam, tidak mau menjawab. Bahkan dia menjawab dengan pertanyaan pula. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Jadi yang ditanya bukan kapan terjadinya, karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia memang sudah dekat dan kapan terjadinya itu rahasia Allah. Yang penting bagaimana kita dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Jadi Nabi terdiam beberapa waktu. Kemudian dia melihat kepada seorang anak di depannya. Dan ini ditambahkan dia berasal dari Azdi Shanu'ah. Dari suku Azdi Shanu'ah. Ini suku, kabilah di Arab. Yang juga nanti dipanggil dengan Al-Azdi. Ya, Al-Azdi Shanu'ah. Kata Nabi menunjuk kepada anak tadi, jika anak ini dipanjangkan usianya, nanti sebelum usia tua mendapatinya, maka kiamat sudah tegak. Jadi belum tua dia, kiamat sudah terjadi. Kata Nabi SAW. Kata Anas menambahkan, ya, dzakal ghulamu min atrabi yawma idzin. Anak tadi seusia saya. Seumur Anas. Anas ketika itu dengan berjumpa dengan Nabi 10 tahun usianya. Nabi meninggal dunia usianya 20 tahun. Ya. Nabi meninggal dunia usianya sekitar 20 tahun. Karena dia berkhidmat melayani Nabi kurang lebih 10 tahun. Ya, berarti masih anak-anak, masih remaja. Nanti kalau ternyata anak ini usianya panjang, dia belum tua, kiamat sudah terjadi. Ya, ini menjadikan perumpamaan, tetapi tidaklah lebih panjang, tidaklah lebih pendek daripada perumpamaan yang pertama. Perumpamaan pertama ini, ya, bukan dalam hitungan tahun, tetapi sisa dari kelebihan jari tengah dari jari telunjuk. Ini menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Wallahul musta'an. 7365 dengan 7366. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala marra ghulamun lil Mughirah bin Syu'bah wa kana min aqrani ya faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu akhar hadza falam yudrikahu falan yudrikahu al-haram hatta taqumu sa'ah. Hampir sama dengan hadis sebelumnya, tetapi dengan kasus yang mungkin sangat berbeda, yang sangat dengan kasus yang berbeda dengan sebelumnya, atau bisa jadi sama, bahwa Anas, kata Anas, Nabi melewati budaknya Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah punya seorang budak yang usianya sebaya dengan Anas. Kalau Anas budaknya siapa? Pembantunya Nabi SAW. Sementara anak tadi adalah pembantunya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Nabi mengatakan jika anak ini usianya panjang, maka dia belum tua, kiamat sudah terjadi. Belum lagi dia tua, kiamat sudah terjadi. Hadis terakhir di dalam bab ini, 7366 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yablughu bihi sama dengan radda ilaihi tadi, radda ilaihi atau haddatsana atau an, tetapi dengan lafaz yablughu bihi ini sangat banyak ya. Sangat banyak kita temukan kata-kata yablu bihi. Abu Hurairah sampai bersama sanad ini kepada Nabi SAW. Qal taqumus sa'ah. Terjadi kiamat. Warrajulu yahlubul liqhata. Ya. Ketika itu ada seorang laki-laki yang sedang memerah susu. Susu apa ini? Unta. Ya. Susu unta. Fama yasilul ina'u ila fihi, belum lagi bejana yang di dalamnya ada susu yang barusan diperah olehnya sampai ke mulutnya. Ila fihi. Ya, yang pemula dalam belajar ilmu bahasa Arab ini pasti heran ya. Ila huruf. Ya, fi huruf juga. Ila kepada, fi dalam atau pada. Ke dengan pada, tetapi ini fi bukanlah huruf, tetapi dia isim, ya, kata benda, yaitu maksudnya adalah mulut. Asalnya famun, ya, famun asalnya akan nanti berubah menjadi fu, fu berubah jadi fu. Nanti kalau disandarkan kepada domir dia menjadi fuhu atau fahu atau fihi, yaitu belum lagi bejana itu sampai ke mulutnya hatta taquma. Tiba-tiba terjadi kiamat. Jadi jarak antara selesai, antara mulai memerah susu sampai meminum susu yang sudah diperah, belum lagi sampai ke mulut, kiamat sudah terjadi. Kata Nabi SAW. Itulah jarak atau waktu yang tersisa dari kiamat yang akan terjadi. Kemudian Nabi juga mencontohkan contoh yang lain. Warrajulani yatabaya'ani thawba fama yatabaya'anihi hatta taqum. Ada dua orang yang sedang melakukan akad jual beli pakaian. Belum selesai seakad terjadi kiamat. Terjadi kiamat. Warrajulu yalittu fi haudihi fama yasduru hatta taqum. Ada seseorang yang sedang memperbaiki kandang untanya. Membenarkan kandangnya, memperbaiki tanah-tanahnya. Belum selesai lagi, tiba-tiba terjadi kiamat. Inilah yang pertama, dekatnya kiamat, jarak waktu yang tersisa, kemudian tiba-tibanya. Karena kiamat itu, walaupun tanda-tanda sudah keluar semua, tetapi dia datangnya juga tiba-tiba. Tanpa bisa di diprediksi. Tandanya sudah habis semua. Tapi kedatangannya pun mengejutkan. Mengejutkan orang. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-27 tadi seputar dekatnya kiamat dan Nabi SAW memberikan perumpamaan-perumpamaan dekat. Yang pertama dengan dua jari tengah dan telunjuk. Yang kedua dengan usia anak-anak. Tidaklah dia sampai tua kecuali kiamat sudah dekat. Ini lebih panjang dari perumpamaan yang pertama. Kemudian perumpamaan yang terakhir dengan beberapa kasus tadi. Memerah susu, belum sampai diminum hasil perahannya, sudah kiamat. Kemudian jual beli transaksi sudah dipegang, kemudian sudah ada kesepakatan harga, belum selesai akad, kiamat sudah terjadi. Memperbaiki kandang unta atau tempat diternakannya unta, belum selesai diperbaiki, kiamat sudah terjadi. Ini semuanya merupakan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW tentang dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa 3 hadis. Waktu sudah habis. Bab jarak antara 2 tipun sangkakala. 3 hadis cuma waktu kita tidak memungkinkan, kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang bersama dengan awal kitab Az-Zuhud war-Raqa'iq insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.